actions define who you are. So believe in yourself and believe in your dreams. Santri adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Pada hari santri ini, 6 yang terbaik di antara kalian akan terpilih untuk berangkat dan bekerja di Amerika Serikat. Buatlah negaramu dan agamamu bangga. Ya Allah, kabulkan doaku untuk bisa menyelamatkan dunia. Please accept the sign of love. Kutitipkan tasbih dan tulisan ini untukmu, agar kamu selalu ingat Tuhan dan milikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Aqil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Siang hari ini datang ke kantor saya seorang sutradara Hollywood asli Blitar Jawa Timur Indonesia bernama Livi Cheng, yang rencananya bersama NU Channel akan membuat film The Santri, film drama action yang isinya mengandung nilai-nilai Islam yang santun, toleran, ramah, plural, dan Islam bawa budaya, akhlakul karimah, peradaban. Jauh dari Islam radikal, Islam ekstrim, apalagi Islam teror. Islam sebenarnya dari kata salam, shalom, peace, damai. Mabruk, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin, sukses, berkah untuk kita semua. Wallahu fiqlakum at-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mataram midrara, mataram midrara. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. La yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Allahumma askina ghaithan mughitha wa la taj'alna minal qanitina. Ilahi ya karim, anzil alayna ma'an minas sama' mataram midrara, mataram midrara. Bapak dan Ibu, kalau lama enggak hujan, bisa doa saja. Doa saja, mohon kepada Allah hujan. Ada juga dengan doa apa? Setelah sholat. Doa setelah sholat itu pertengahan. Kalau tadi yang kita laksanakan itu sudah tingkat tinggi itu, tingkat yang nomor 3, khusus. Jadi sholat ada dengan khutbah. Nah ini dari Kemimun, saya dapat dari guru saya, yakni Kiai Mas Abdul Azim dari Kepang Bangkalan ya. Beliau WA saya, tolong baca ini saat menunggu sholat jamaah ya. Untuk minta hujan, ini ijazah dari nada di sini. Ya, saya sampaikan. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim, la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Allahumma askina wa'itham mughitha ولا تجعلنا من القانطين إلهي يا كريم أنزل علينا ماء من السماء مطرا مدرارا مطرا مدرارا semuanya baca Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin adhim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin Allahumma askina ghaithan mughitha wa la taj'alna من القانطين إلهي يا كريم أنزل علينا ماء من السماء مطرا مدرارا مطرا مدرارا Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai baca sholawat dulu, nanti pas ya kurang berapa menit ini lagi kita akan mulai dengan istiwasa. Tapi sebelumnya kita baca sholawat. Ini ada anak-anak hadroh untuk baca sholawat. Perlu diketahui juga nanti insya Allah akan diedarkan apa minta sumbangan dari Lazis ya, mohon dibantu biar ini Lazis kita ini jangan sampai kembang kempis. Lazis NU ini sekiranya sehat untuk membiayai kegiatan di Nahdlatul Ulama. Kita semangat. Kemudian di sebelah sini saya lihat ada makanan, ada minuman, silakan ambil. Yang sebelah situ itu buku. Itu buku bukan gratis itu. Kalau buku bukan gratis. Itu bukunya Gus Muafik. Itu SMS ke saya, Pak Yai titip ini ada buku. Ya ambil saja enggak apa-apa tapi diganti gitu. Diganti pakai uang gitu. Itu ada buku Gus Muafik, terus ada juga ada buku 100 Hujjah Amaliyah NU. Jadi kalau ada yang nuduh amalia NU gak ada dalilnya, pegang kitab itu. Qurannya ada, hadisnya ada, perkataan ulamanya ada, aman lus. Jadi kita tenang, tambah mantap, tambah yakin terhadap amalia Nahdlatul Ulama. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Para jemaah yang masih di luar bisa masuk ke masjid ya. Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sa'duna fi dunya fajuna fil ukhra bi ghadijat al kubra Sa'duna fi dunya Fawjuna fil ukhra Bi'adijat al-kubra Wa Fatimah al-Zahra Bi'adijat al-kubra Wa Fatimah al-Zahra Al-Kubra wa Fatima

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadahu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa hatta yaumin nahdah. Ma'asyiral muqarramin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah melaksanakan sholat istisqa yang tadi dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Misbahul Munir. Dan sambil kita menanti para masyayikh kita, para guru-guru kita, dan juga sebagai inti dari acara kita, mari sama-sama kita ikuti pelaksanaan yang lalu dilanjutkan dengan maulid yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Misbahul Munir. Falyatafaddal mashkura. Al-Fadilah Hadrati Sayyidina wa Habibina wa Qurrati A'yunina Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليهم أجمعين وإلى جميع أهل بيت وذريات أجمعين وإلى جميع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا وأستاذنا وإلى جميع والدينا وأهلنا أجمعين إلى جميع المسلمات الذين في مشهر الأرض مرميا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وسوسا إلى جميع مؤسس نهضة العلماء أولا وآخرا سابقا ولاهقا وبالخصوص حضرة الشيخ هاشم أسعري وأصول مفرهم juga para pendiri Nahdlatul Ulama yang lain mulai awal sampai akhir. Kita kirimkan Fatihah kepada para pemimpin Nahdlatul Ulama dari PBNU, PWNU sampai PCNU dan tingkat ranting semuanya, ya Allah. Kita kirim Fatihah, mudah-mudahan yang sudah wafat Allah Subhanahu wa taala tambahkan amal ibadah yang kita lakukan pada malam ini, ya Allah, sampaikan pahalanya kepada mereka. Yang masih hidup para pengurus ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan lahir dan batin untuk memimpin Nahdlatul Ulama, untuk memimpin umat Islam agar menjadi rahmat bagi semesta alam. على هذين يا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya membaca Al-Fatihah dengan barokah Al-Fatihah. Semoga bapak dan ibu kita, kakek dan nenek kita semuanya, ya Allah, yang sudah wafat, ya Allah, kirimkan Fatihah ini, bacaan doa-doa yang kita panjatkan pada malam ini, ya Allah, sampaikan pahalanya kepada mereka. Bagi kita yang masih hidup, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokah Al-Fatihah, dengan barokah istighosah yang kita laksanakan pada malam ini, ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal dan barokah. Berikan kepada kami rezeki yang halal, yang banyak dan barokah. Amin.

ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وصداقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب هذا الحبيب. أعلنت السماوات والأرض نوان فينا بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على الوجود تسيد وأنسنة الملائكة بتبسير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وعده أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق اسم الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذنا لله بالتعظيم والسجود. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على صلى الله على محمد صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات يا نبي سلام عليك. عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاج بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات فضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن والرد واستضيعوا بجمال فوق في الحسن تبرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى سعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفهر المعبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جدا وزيني مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جدا الوزيني واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا ناس عدوا ورشاد مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا يا دل حسيني مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواره خير مقعد مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا يا دل حسين مرحبا مرحبا وصلى أشرف الرسل محمد يا رسول الله وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله طلع البدر علينا من سبيل وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله سلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلوا على النبي محمد صلوا عليه الحمد لله الملك المعبود بالعطاء والمن والجود واهب الحياة وخالق الوجود ذي العرش المجيد الفعال لما يريد أشهد أن لا إله إلا الله الحي الحميد وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ذو الخلق الحميد اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وشرِّف وأنعِم وعزِّم وكرِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم معاشر المحترمين من العلماء والزعماء والسادة والسيدات والأساتذة والأستاذات والطلاب والطالبات والحضور الكرام yang sama-sama kita muliakan Tua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Agus Salim beserta seluruh jajaran pengurus yang sama-sama kita muliakan dan juga kita nanti-nanti kehadirannya Rais Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Bahauddin Nur Salim beserta seluruh masyayikh jajaran Suriah PBNU yang sama-sama kita muliakan para masyayikh, para asatizah, dan juga seluruh hadirin salat istisqa serta jamaah istighosah yang insya Allah kita semua senantiasa berada di bawah limpahan rahmah, hidayah, taufiq, inayah, barakah, ni'mah, sihah, afiyah, ma'rifah, hikmah dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala serta akan mendapatkan syafa'ah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin menginjak kepada acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Subhanul Watan yang akan dipimpin oleh Saudari Maya dari IPPNU kepadanya waktu dan tempat kami silahkan. Allahumma sholli wa sallim. Seluruh hadirin kami mohon berdiri. Ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu hiduplah tanahku hiduplah negeri Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siapa datang mengancam kita bawa dunia? Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu, sediakan infak yang terbaik, diberikan kepada Lazisnu. Lazisnu itu adalah lembaga zakat milik Nahdlatul Ulama untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Sallu ala Nabi Muhammad. Sa'aduna fid dunya fawzuna bil ukhra bi khadijata. Bantu jalan pakai surban saya. Maaf. Sa'duna fid dunya fawzuna bil ukhra bi khadijata. Bi khadijata al-kubra wa Fatimah az-Zahra. Sallu ala Nabi Muhammad. Sa'duna fi dunya fawjuna bil-ukhra bi khadijata al-kubra wa Fatimah az-Zahra. Bi khadijata al-kubra wa Fatimah az-Zahra. Sa'duna fi dunya Allah Allah fawjuna bil-ukhra bi khadijata al-kubra wa Fatimah az-Zahra. Sa'duna fi dunya fawjuna bil-ukhra bi khadijata al-kubra wa Fatimah az-Zahra. Bi khadijata al-kubra wa Fatimah az-Zahra. Semuanya. Sa'duna fi dunya fawjuna bil-ukhra bi khadijata al-kubra wa Fatimah az-Zahra. Bi khadijata al-kubra wa Fatimah az-Zahra. Ya والعطاء الملحوب نبات للمكروب إنكم بأدرى أسعدنا في الدنيا فوجونا في الأخرى بغادي جدا الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوجونا في الأخرى بغادي جدا الكبرى وفاطمة الزهراء بغادجة الكبرى وفاطمة الزهراء صلى عليه. عاشر المسلمين رحمكم الله. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Agus Salim. Waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la halla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral ulama wal hadirin yang sama-sama kita hormati, Bapak Kiai Haji Abdul Manan, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang saya hormati Gus Baha, yang alhamdulillah jauh-jauh dari Jawa Timur kayaknya, Jawa Tengah, keliling-keliling beliau keliling terus soalnya. Alhamdulillah tiba juga di kantor PBNU. Segenap pengurus lembaga dakwah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang alhamdulillah pada malam ini semuanya kompak hadir. Mudah-mudahan langkah ringan kita ke tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang setimpal. Pada malam ini kita hadir di tempat ini dalam rangka salat istisqa dan istighatsah, minta turun hujan. Walaupun kalimat ini bagi saya pribadi kurang serg, seolah-olah kita nuntut Allah terus, padahal yang pokok bahwa kita ini pada malam ini adalah introspeksi diri. Jadi setuju enggak kalau malam ini adalah malam introspeksi diri? Setuju tidak? Setuju ya. Kalau kita minta hujan, minta ini, minta itu, kok kayaknya Allah itu pelit sekali ya, baru beri kalau dimin. Padahal kita ini harus muhasabah, kita ini harus introspeksi diri. Jangan-jangan karena ulah kita sehingga Allah beri ujian gak hujan-hujan. Hutan terbakar di mana-mana, binatang-binatang kehausan, banyak saudara-saudara kita di mana-mana kurangan air. Maka pada malam ini mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudahilah ujian ini dan besok lusa atau kapan akan segera turun hujan. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, setiap Rabu ya, Rabu awal bulan memang kita selalu akhir ya, kita selalu mengadakan istighofah. Inilah sebetulnya media kita untuk senantiasa hubungan kepada Allah. Karena memang tujuan Allah menciptakan kita hidup di dunia ini tidak ada lain adalah liya budun. Malah tafsir Ibnu Abbas itu liya'budun ay liya'arifun, agar kita kenal kepada Allah. Nyatanya kita ini sering lupa Allah. Nah, inilah yang saya maksud, kita ini harus banyak-banyak introspeksi diri. Caranya dengan apa? Dengan banyak nyebut namanya, dengan sering ingat kepada dia. Inilah sebetulnya hakikat tujuan kita ciptakan Allah hidup di dunia ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk orang-orang yang arif billah, orang-orang yang kenal Allah. Saudara-saudara sekalian, karena waktu juga, saya yakin semuanya sudah kangen, rindu berat, ingin mendengar. Mendengar apa? Entar dulu. Segera kan? Ya, inilah pans-pans hebat dari Gus Baha. Mudah-mudahan nanti kita dengarkan tausiah dari beliau. Namun sebelumnya nanti kita mohonkan kepada Kyai Abdul Manan sebagai pengurus ketua PBNU. Dan ini saya lupa. Ketua Umum PBNU sedianya akan hadir. Salam kepada para jamaah hadirin sekalian, wabil khusus kepada Gus Baha itu sendiri. Karena beliau ini tidak bisa bergerak, macet di tol. Enggak tahu masih ada demo kali ya. Demo, Masya Allah. Ya, kita doakan beliau sehat. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Manan Ghani. Waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min atba'i ahli sunnati wal jama'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdha. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kyai Haji Bahauddin Nursalim, Pengurus LDNU yang diketuai Bapak Kyai Haji Agus Salim dan seluruh jajarannya, para kiai, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya hormati. Bersyukur malam hari ini Gus Baha rawuh di PBNU, undangannya lembaga dakwah. Karena memang rutinan lembaga dakwah setiap akhir bulan Rabu malam Kamis mengadakan istighosah dan menghadirkan para tokoh. PBNU kemarin menerima kunjungan Yang Mulia Habib Umar bin Hafid dari Tarim. Ya. Beliau mengaji kitabnya Hadrotis Syekh Hasyim Asy'ari. Setiap Rabu awal, jadi kalau awal yang ngaji Habib Umar bin Hafid, ngajinya di Tarim, kitabnya Hadrotis Syekh Hasyim Asy'ari live di PBNU dan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Bahkan kalau sekarang kan sudah pakai Android, berarti live-nya seluruh dunia, siapa saja yang, karena itu jangan tinggalkan pengajian-pengajian live-nya PBN. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Gus Baha ini murid kinasihnya Mbah Maimun. Dia ada murid kinasih Mbah Maimun yang saya kenal dari Rais Syuriah. Kalau khatam ngajinya di Mbah Mun, bisa jadi Rais Syuriah. Bahkan kalau orang Cirebon khatam ngajinya di Mbah Mun sekaligus diambil mantunya. Kiai Haji Mustofa Akil Sirat. Kalau Mbah Gus Bahak jadi rois juga. Saya mondok di Mbah Mun cuman telung wulan. Jadi ketua PBNU telung wulan saja jadi ketua PBNU. Ya. Karena memang potongannya bukan potongan rois suryah juga. Saudara-saudara sekalian, salam dari Ketua Umum PBNU, saya diminta mewakili beliau. Nah, beliau pagi-pagi berangkat ke Pasuruan, ramah kunjungan, kemudian pulang isya masih di bandara, keluar dari bandara, muacet, bukan macet, muacet. Kalau macet itu ringan kayak di sini, tapi kalau muacet, macet pisan. Nah, itu mohon di maklumi capek macet ya. Jadi dan ketua umum itu ini sudah overload jadwalnya, dan kemarin habis melaksanakan PBNU ini melaksanakan rapat pleno di Purwakarta 3 hari ya. Saudara-saudara sekalian, dakwah itu sebetulnya enteng. Apa? Karena dakwah itu mengenalkan Gusti Allah, mengenalkan Nabi, ya, dan mengajak nyembah Gusti Allah. Itu kata siapa? Kata Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu termasuk kita. Innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Aku manusia, kamu juga. Aku makan, kamu juga. Aku tidur, kamu juga. Aku beristri, kamu juga. Kamu belum? Iya. Karena begini, ada yang enggak mau beristri. Yaitu apa, pendeta apa-apa? Enggak beristri itu pendeta apa-apa? Pastor enggak beristri. Ya, karena itu Gus Dur pernah bilang begini ketika ditanya sama pastor, Gus, kok kiai kok suka nikahnya lebih dari satu? Gus Dur jawabnya, itu ngambil jatah sampean. Ngambil jatah panjenengan. Cuman Pak Gus Jamal ini belum ngambil jatah. Ada minal khaifin semua ini. Pada ngambil jatah. Muwahid. Bukan. Nah. Tadi karena Nabi mengatakan la ruhbaniyata fil Islam, tidak ada kepasturan dalam Islam. Karena pastur orang kawin. Nah. Aku sama seperti kamu. Aku berdagang, kamu juga berdagang. Apa bedanya? Yuha ilaiya. Aku diberi wahyu. Apa isi wahyunya? Annama ilahukum wahid. Itu mengenalkan Gusti Allah. Yang Gusti Allah itu wahid. Gitu? Isi wahyunya mengenalkan bahwa Allah itu wahid. Mengajak agar menyembah Allah. Gampang kan? Gampang dakwah itu. Nah, para wali juga begitu. Mengenalkan Allah, karena kalau tanpa wahyu, tanpa ulama, manusia enggak kenal Allah. ya, enggak kenal Allah. Nah, tapi sekarang ini banyak dakwah yang ngotot-ngotot. Wong enteng kok ngotot. Sampai ngapir-ngapirno wong, kok dakwah kok ngapir-ngapirno wong Islam. Itu namanya dakwah ngotot. Nah, di medsos di mana banyak yang ustadz ngotot. Ustadz ngotot. Hadir kemudian Gus Baha menyampaikan keilmuan yang sebenarnya. Dakwah yang manis, yang indah, ya. Menyirami kita semua. Alhamdulillah. Itulah dakwae wong berilmu. Kalau mau ngajak ngotot gampang. Enggak usah pakai ilmu. Ya, tetapi yang namanya dakwah harus berilmu. Maka kita dengarkan Gus Baha supaya adem menyinari, menyirami belantara Nusantara dari gedung PBNU. Habib Umar bin Hafid adem. Kadang-kadang pengikutnya sing ora adem. Ada yang ngotot, maka dihadirkan ke PBN supaya pengikutnya waras, adem kaya Habib. Gitu. Nah, monggo sarang-sarang mendengarkan Gus Baha yang saya sendiri tahunya di medsos, baru kenalan tadi, walaupun beliau sudah di SK sebagai Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selamat kepada Gus Baha di PBNU dan selamat Rois Syuriah. Ahlan wa sahlan Habib Salim. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena mewakili Ketua PBNU, karena mewakili Ketua PBNU, syukron wa dumtum fil khairi wal barokah wan najah. Ya kan wakili PBNU, ketua umum kalau mengakhiri pidatonya, nah saya ini mewakili, jadi paling tidak akhirnya saja yang sama. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najahi wassalah, tambahi satu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Fakhamatu Syekh Kiai Haji Bahauddin Nursalim, atau yang lebih kita kenal dengan Gus Baha. Fal yatafaddal mashkura. Sallu ala sayyidina Muhammad. Pak, sampai subuh nih Gus. Oh iya. Sampai 2 hari. Ke Armalang, duduk yang depan dimohon duduk mungkin setelah disetting yang bagus. Biar yang belakang kelihatan nggih. Yang sudah disetting mohon duduk yang bagian depan, karena semua kita muhibbinya Gus Baha. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Semua pengurus PBNU yang saya hormati, semua habaib, semua ulama yang saya hormati, wabil khusus Kiai Haji Abdul Manan, Ketua Lembaga Dakwah PBNU.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله. Pansel, pansel. Ya lal wathon, kumpul wathon min al iman, warakakum min al hirman. Ya lal wathon, kumpul wathon min al iman, warakakum min al hirman. Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu maya ika yauma komi hayal khotimama kullu maya ika yauma komi hayal khotimama Jatuhati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Jatuhati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa